Di sana, di sini, ke sana, kemari. Mengapa ku dengar hanya musika nyanyi? Di sana, di sini, ke sana, kemari. Seperti hujan yang tiada pernah berhenti. Shalalala. Awan hitam, atas langit yang tinggi. Kau mencari tanah kering di mana kau akan sirami rumput liar segar kembali. Segar kembali.